Nanti kita akan baca ada hadis-hadis yang mengisyaratkan seakan Rasulullah SAW tidak mengerjakan salat duha. Tapi yang rajih, yang kuat, bahwa beliau mengerjakan salat duha meskipun tidak dikerjakan seperti salat rawatib yang rutin. Kemudian perlu dicermati pula dalam mengerjakan salat duha ini hadis-hadis yang lemah, apalagi palsu, yang menjanjikan ini dan itu, di antaranya melancarkan rizki dan sebagainya. Ini biasanya diyakini oleh kebanyakan masyarakat umum. Maka sebenarnya ketaatan secara umum adalah memang pintu memperlancar rizki. Tapi kalau kemudian dikhususkan pada amalan-amalan tertentu, maka itu membutuhkan dalil yang sahih. Dan kita membiasakan mengucapkan, meyakini sesuatu dengan dalil yang sahih. Di antara hadis yang sahih menyebutkan tentang keutamaan salat duha adalah bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah, sebagaimana beliau ceritakan, "Ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut." Telah berwasiat kepadaku kekasihku tiga hal yang tidak aku tinggalkan sampai aku meninggal, sampai aku mati. Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa minimal tiga hari setiap bulannya. Wa salati dhuha. Dan salat duha, dalam beberapa riwayat disebutkan warak atau duha, dan dua rakaat duha. Wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan sudah melaksanakan salat witir. Maka tentunya pesan yang disampaikan untuk dijaga selalu, tentunya pesan yang penting. Kalau tidak penting, tidak dipesankan. Apalagi untuk dijaga selalu. Ini menunjukkan apa pentingnya salat duha. Kemudian hadis lain adalah hadis tentang sedekah yang wajib kita tunaikan setiap harinya. Kalau hadis Abu Hurairah tadi ada dalam riwayat Imam Bukhari. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah mengatakan, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap pagi wajib atas setiap persendian kalian itu sedekah. Kewajiban sedekah ini di antara fadilahnya disebutkan adalah itqun minan nar. Jadi kalau orang rutin mensedekahi persendiannya, itu menjadi apa? Pembebas baginya. Pemerdeka baginya dari api neraka. Maka sedekah itu tidak harus dengan harta. Fakullu tasbihatin sadaqatun. Setiap bacaan tasbih subhanallah itu bisa menjadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Demikian pula setiap bacaan alhamdulillah bisa menjadi sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap bacaan la ilaha illallah itu juga bisa menjadi sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Demikian pula bacaan Allahu Akbar sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan perintah kepada kebaikan, ajakan kepada kebaikan, itu sadaqah. Wa nahyun anil mungkari sadaqah. Demikian pula larangan dari berbuat kemungkaran itu sadaqah. Jadi 360 persendian kita bisa disedekahi dengan harta kita atau dengan ibadah-ibadah ini. Wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan mencukupi itu semua, menggantikan untuk mensedekahi 360 persendian, entah dengan uang 360 rupiah, 3.600, 36.000, tergantung setiap persendian mau disedekahi berapa, atau membaca 360 tasbih, 360 takbir, tahmid atau tahlil. Nah, semua itu bisa tergantikan dengan apa? Dua rakaat yang dia rukuk dari waktu duha. Kemudian juga hadis tentang apa? Salatul Awwabin dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Yaitu salatnya orang-orang yang kembali, orang yang bertaubat. Kapan itu? Salatul Awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya awabin adalah ketika apa? Kerikil-kerikil itu memanas. Tarmadul fisal yaitu ketika anak unta merasakan panasnya apa? Tanah. Kena tanah, kena sinar matahari, lama-lama jadi panas. Bagi anak-anak unta merasa kepanasan. Nah, ini waktu yang utama untuk mengerjakan salat duha. Jadi bukan ketika apa? Baru terbit matahari langsung, tidak. Agak siang sedikit. Maka ini diantara dalil keutamaan salat duha. Dan kita cukup dengan hadis-hadis yang sahih untuk mengamalkan salat duha ini. Nah, kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Yang pertama, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi. Qala haddatsana Syu'bah. An Yazid Ar-Rishq. Qala sami'tu Mu'adzata. قالت قلت لعائشة. Mu'adzah seorang tabi'iyah, seorang tabi'in perempuan, mengatakan, aku mengatakan kepada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha. Apakah dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha? Qalat na'am. Maka Ummul Mukminin Aisyah menjawab dengan Pasti iya. Arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa Allahu azza wa jalla. 4 rakaat. Dan beliau menambahkan apa yang Allah kehendaki. Maka kalau kita cermati hadis yang kita sebutkan tentang wasiat Nabi SAW kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Maka minimal salat duha itu 2 rakaat. Maksimal kembali kepada kelonggaran masing-masing. Maka dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat. Artinya kadang beliau mengerjakan 4 rakaat. Dan kadang pula menambahkan apa yang Allah kehendaki. Ketika beliau memiliki waktu-waktu yang longgar, maka beliau menambah berapapun yang Allah kehendaki. Maka tidak mengapa bila seorang apa minimal mengerjakan 2 rakaat dan di waktu yang lain menambahnya menjadi 4, di waktu yang lain menambahnya menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Qala haddatsani Hakim ibn Muawiyah az-Ziyadi. Qala haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi az-Ziyadi. An Humayt at-Tawil. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات Sahabat Anas menceritakan bahwa Nabi SAW dahulu kala salat duha 6 rakaat. Maka kalau kita cermati, apakah ini bertentangan dengan hadisnya Ummul Mukminin Aisyah? Tentu tidak. Karena masing-masing menceritakan apa yang dia lihat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat beliau mengerjakan 4 rakaat. Dan mengerjakan lebih dari 4 rakaat. Sedangkan Anas bin Malik melihat beliau mengerjakan berapa? 6 rakaat. Oleh karenanya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat, sebagaimana nanti riwayatnya, Ummu Hani. Ada yang mengatakan 10. Dan ada pula yang mengatakan, tadi kita katakan, tidak dibatasi. Tapi kembali kepada kelonggaran waktu masing-masing. Kemudian yang ketiga, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. An Amr ibn Murrah. An Abdurrahman ibn Abi Layla. Qala ma ahbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuha illa Ummu Hani'. Abdurrahman ibn Abi Layla mengatakan, tidaklah mengabarkan kepadaku seorang pun bahwasannya dia melihat Nabi SAW melakukan salat duha kecuali Ummu Hani. Fa innaha haddathat. Ummu Hani pernah menceritakan, anna Rasulullah sallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah. Bahwa Rasulullah sallam pernah masuk ke rumahnya pada hari apa? Fathu Makkah, numpang. Faktasala, numpang apa? Numpang untuk mandi. Fasabbaha thamaniya raka'atin. Kemudian beliau bertasbih 8 rakaat. Apa maksudnya bertasbih? Yang kemarin kita baru pelajari nama lain dari salat sunnah. Apa? Sabahah. Melakukan tasbih. Tasbih itu, kalau konteks kalimatnya seperti ini, berarti dimaknai salat sunnah. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salata qattu akhaffa minha. Ummu Hanif memberikan pernyataan tentang salat Nabi sallallahu dengan mengatakan apa? Tidaklah aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam salat sebuah salat pun yang lebih ringan darinya. Maka salat duha dikerjakan dengan apa? Ringan. Kita sudah bahas kemarin. Ringan, pendek. Tapi ingat, ringannya, pendeknya mengerjakan salat duha tidak menyebabkan orang cepat-cepat. Karena dua hal yang berbeda. Ghaira annahu kana yutimmur ruku'a was-sujuda. Tapi beliau tetap apa? Menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya. Dan ini yang dimaksudkan dengan sholat yang ringan, yaitu sholat yang selesai dengan cepat, pendek, tapi tetap sempurna dalam menjaga apa? Rukun-rukun sholatnya. Itu yang dimaksudkan dengan sholat yang ringan. Kemudian hadis berikutnya kembali kepada hadisnya Ummul Mukminin Aisyah. Dan hadisnya sahih riwayatkan Imam Muslim pula. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Kahmas Ibnu Hasan. An Abdullah bin Shakir qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Shakir pernah bertanya kepada siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuha? Apakah dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat la. Beliau mengatakan tidak. Illa an yaji'a min maghribihi, kecuali beliau pulang dari apa? Bepergian. Hadis ini seakan apa bertentangan dengan hadis lainnya. Karena hadis lain mengisyaratkan seakan-akan apa beliau mengerjakan terus-menerus. Dan nanti dalam hadis berikutnya kita akan membaca bagaimana keterangan lain tentang pengerjaan sholat duha ini. Oleh karenanya, di sini Syekh Abdul Razak menambahkan, menyimpulkan keterangan para ulama tentang hadis sholat duha, di mana para ulama mengelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah hadis-hadis yang menetapkan sholat duha secara mutlak. Rasulullah mengerjakan 4 rakaat, Rasulullah mengerjakan 8 rakaat, Rasulullah mengerjakan 6 rakaat. Tanpa keterangan apakah itu dikerjakan terus-menerus atau tidak terus-menerus. Yang kedua adalah kelompok hadis yang menyebutkan bahwa salat duha itu berkaitan dengan kedatangan beliau dari safar. Seperti apa hadis yang baru saja kita baca. Kelompok yang ketiga adalah yang menafikan bahwa Nabi SAW mengerjakan salat duha. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, "Wa ma sabbaha Rasulullah sallam subhat adh-dhuha qat." Tidaklah bertasbih Rasulullah sallam tasbih duha sama sekali. Maka kelompok yang ketiga ini jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Tapi penafian ini bisa dikatakan apa? Karena memang yang meriwayatkan tidak melihat Rasulullah melaksanakannya. Kenapa tidak melihat? Karena Rasulullah SAW tidak melaksanakannya secara rutin. Maka ini khususnya dilaksanakan bagi apa? Orang yang datang dari safar. Atau di sini dinukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya bacakan, "Fahal afdalul mudawamatu 'alaiha kama fi hadis Abi Hurairah?" Apakah lebih utama merutinkan salat duha sebagaimana yang ada dalam hadis Abu Hurairah? Hadis mana? Hadis yang ada dalam mukadimah tadi, bahwa Nabi SAW berpesan untuk tidak meninggalkan apa? Salat duha. Awil afdalu tarkul mudawamah iktida'an bin Nabi SAW. Atau lebih utama apa? Kita tidak merutinkan. Kenapa tidak dirutinkan? Ya meneladani Nabi SAW, karena beliau tidak merutinkannya. Mana yang lebih utama kira-kira? Kita rutinkan, wong pahala banyak gitu ya. Loh, tapi kan Nabi enggak merutinkan, berarti ya yang lebih utama tidak merutinkan. Nah, itu kalau kita pikir-pikir sendiri. Tapi kalau kita melihat apa yang disebutkan para ulama, apa kata beliau? Hadza mimma tanaza'u fihi. Ini memang hal yang diperselisihkan di dalamnya. Wal asbah an yuqal. Dan yang lebih tepat untuk dikatakan, dan perhatikan di sini, subhanallah, dalamnya ilmu para ulama begitu ya. Man kana mudawiman ala qiyamil laili aghnahu anil mudawamati ala salatiz duha. Barang siapa yang rutin mengerjakan salat malam, maka salat malamnya yang rutin ini mencukupkan dia untuk merutinkan salat duha. seperti Nabi SAW. Beliau sholat malamnya apa? Rutin. Sebagian riwayat menunjukkan kekhususan beliau itu wajib bagi beliau sholat malam. Maka kalau terlewatkan, seperti kita baca kemarin, beliau menggantikan di mana? Di siang hari, dengan menggenapkannya. Maka orang yang sholat malamnya rutin, maka ini mencukupkan dari rutin sholat duha. Kama kana Nabi SAW yaf'al, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita juga. Apa itu? Kalau pengen meneladani yang lengkap, gitu ya. Pengen meneladani itu yang lengkap. Seperti ketika kita bahas tentang sifat fisik Nabi SAW. Nabi SAW apa? Memanjangkan rambutnya. Ingin meneladani yang lengkap. Apa keterangan para ulama? Bahwa beliau memanjangkan rambutnya karena memang model rambut laki-laki di zaman itu seperti itu. Ada alasannya, ada argumentasinya. Maka kalau kita sekarang ingin meneladani, apakah juga model rambut seperti ini umumnya laki-laki itu panjang? Ya, monggo silahkan dilihat masing-masing. Maka demikian pula, kalau kita mengatakan, wah saya ingin meneladani Nabi SAW dalam sholat duha. Apa itu? Beliau mengerjakan ini cuma kadang-kadang kok. Misalnya apa? Santri atau murid gitu ya. Tiap pagi dirutinkan oleh sekolahnya, oleh pesantrennya. Ayo sholat duha dulu sebelum mulai pelajaran. Wah, bantah ngeyel. Apa itu? Oh, Nabi SAW saja enggak merutinkan. Iya, Nabi enggak merutinkan. Tapi apa? Sholat malamnya rutin. Kamu sholat malamnya rutin enggak? Enggak. وَمَنْ كَانَ يَنَامُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَلَاتُ الضُّحَى بَدَلٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ. Sedangkan orang yang tertidur, kita sebutkan, sebagian orang memang tidak diberikan apa kemampuan untuk melek malam, untuk bangun awal. Maka dia bisa menggantikannya dengan merutinkan pada sholat duha. Jadi kalau ini tidak, ini juga tidak, ya kita kehilangan kesempatan yang baik. Dan wallah alam, saya memahami apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini kembali kepada apa? Hadisnya Abu Hurairah juga. Karena Abu Hurairah dipesani untuk tidak meninggalkan sholat duha. Kenapa? Lihat bagian lainnya. Karena beliau dipesani untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya beliau bukan orang yang rutin sholat malam. Karena seperti kita terangkan di beberapa kesempatan, orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bangun awal, untuk bangun banyak di malam hari, apa? Witir dulu sebelum tidur. Karena witir ini salah satu sholat yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama saya mengatakan wajib. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang menunjukkan tadi apa? Kedalaman ilmu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Nah, di antara hadis yang menguatkan bahwa Nabi SAW mengerjakannya tidak rutin adalah hadis berikutnya. Qala haddathana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi Qala haddatsana Muhammad ibn Rabi'ah an Fudail ibn Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yada'uha. Dahulu kala, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha. Dalam beberapa waktu beliau rutin mengerjakannya. Sampai-sampai kami mengatakan tidak pernah meninggalkannya. Karena setiap kali ketemu lihat Nabi sallallahu sedang salat duha, ketemu lagi sedang salat duha. Sehingga ada anggapan, oh, Nabi selalu mengerjakan salat duha. Tapi di lain kesempatan wa yada'uha, dan beliau meninggalkan salat duha. Hatta naqula la yusalliha. Sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya, tidak pernah mengerjakannya. Berarti jelas hadis ini, meskipun dalam sanadnya ada kelemahan, tapi maknanya benar. Bahwa Nabi SAW melaksanakan secara kadang-kadang, tidak rutin. Kemudian, di antara keutamaan, kenapa kita mengerjakan sholat duha, tadi hadis-hadisnya sudah disebutkan di awal, dan ini hadis yang lain. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani an Husain. Qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim. An Sahm ibn Minjab an Qarth an Qarth al-Dhabi aw an Qaz'ah an Qarth an Abi Ayyub al-Ansari. Tentu dari sanad tadi ada keraguan apakah langsung dari Qarth atau lewat ini, masya Allah, nama-namanya agak asing gitu ya. Ini menunjukkan mereka bukan orang Arab, orang Arab asli. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari menyebutkan anna Nabi SAW kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Dahulu kala Nabi SAW yudmin. Yudmin ini kalau berkaitan dengan minuman diartikan apa? Kecanduan. Tapi ini berkaitan dengan amalan diartikan apa? Merutinkan. 4 rakaat setelah terbitnya matahari. Afan, zawal ya, ini tergelincirnya matahari. Jadi sebelum sholat zuhur, setelah masuk waktu zuhur, fakultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhil arba raka'ati inda zawal syamsi. Wahai Rasulullah, engkau merutinkan 4 rakaat ketika tergelincirnya matahari. Faqala inna abwab as-samai tuftahu inda zawal syamsi fala turtaju hatta tusalla dhuhru. Beliau mengatakan sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika apa? Tergelincirnya matahari. Maka tidak akan ditutup pintu-pintu tersebut sampai ditunaikannya salat duhur. Artinya selesainya waktu duhur. Fa uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'ati khairun. Maka aku ingin, aku suka naik untukku, artinya dilaporkan untukku pada waktu tersebut kebaikan. Saya ingin di waktu itu kebaikanlah yang naik ke atas. Qultu afi kulli qira' afi kullihinna qira'atun. Aku pun bertanya, apakah setiap rakaat dari empat rakaat tadi ada bacaan? Ada bacaan surat atau ayat? Qala na'am. Qultu hal fihinna taslimun fasilun? Qala la. Aku pun bertanya lagi, apakah antara empat rakaat itu ada salam yang memisahkannya? Beliau mengatakan, tidak. Dalam sanad hadis tadi, ada kelemahan, tapi kemudian dikuatkan oleh sanad berikutnya. Dan ini menunjukkan apa? Bukan tentang salat duha, afan, tapi tentang qabliyah zuhur. Yang bisa dikerjakan seperti ini, empat rakaat tanpa salam, atau dikerjakan sebagaimana umumnya hadis salatul layli mathna-mathna, salat malam itu dua-dua. Para ulama kemudian mengatakan apa? Salat siang mengikuti salat malam. Tapi bagi yang mengerjakannya, empat rakaat tanpa dipisahkan oleh salam, ini juga dibenarkan. Kemudian hadis berikutnya yang juga menguatkan keterangan ini, qala hadatsana Muhammad ibn Musanna, qala hadatsana Abu Dawud, qala hadatsana Muhammad ibn Muslim ibn Abil Wallah an Abdul Karim al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla dhuhri. Lagi-lagi menerangkan apa? Qabliyah zuhur, bahwa Rasulullah SAW dahulu kala sholat empat rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum zuhur. Waqala, dan beliau SAW mengatakan, innaha sa'atun, sesungguhnya inilah adalah waktu, tuftahu fiha abwabus sama, dibukakan padanya pintu-pintu langit. Fa'uhibu an yas'adali fiha amalun salihun. Maka aku suka untuk dinaikkan untukku pada waktu tersebut amal yang baik. Ini alasannya. Dan ini diantara amalan yang disebutkan hikmahnya langsung. Karena sebagian amal tidak disebutkan hikmahnya secara langsung, tapi tetap saja kita mengamalkannya. Karena kita meyakini setiap yang diperintahkan pasti mendatangkan kebaikan jika kita tunaikan, dan setiap yang dilarang itu mendatangkan keburukan jika kita melanggarnya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala hadatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf qala hadatsana Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar ibn Qidam an Abi Ishaq an Asim ibn Damrah an Ali radhiyallahu anhu annahu kana yusalli qabla dhuhri arba'an. Ini kembali kepada bab sebelumnya, riwayat Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau salat sebelum zuhur empat rakaat. Wa dzakara anna Rasulullah sallam kana yusalliha inda zawali wa yamuddu fiha. Dan kemudian beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW dahulu kala mengerjakan empat rakaat ini ketika tergelincirnya matahari dan memanjangkannya. Karena waktu zuhur itu waktu yang panjang, gitu ya. Kemudian menunggu orang-orang datang, Maka 4 rakaatnya dipanjangkan sehingga memberikan kesempatan orang-orang untuk mengerjakannya. Dan ini alasannya. Tapi kalau misalnya apa sekarang ini di komplek kantor yang orangnya memang sudah siap dan mereka juga dibatasi oleh waktu istirahat, maka tidak memanjangkannya pun tidak mengapa, menyegerakan untuk iqamah tidak mengapa. Dan ini mengingatkan satu pembahasan tentang bagaimana hukum seorang pegawai apa mengerjakan salat duha. Di dalam beberapa kesempatan saya singgung, karena realitanya kadang sebagian menggunakan alasan salat duha ini untuk korupsi. Korupsi waktu. Jadi ya, bekerja, kemudian nanti sudah masuk kantor, masuk pekerjaan, izin apa salat duha. Sebagian apa atasan mungkin gak nyaman, gitu ya. Mau salat dilarang, ya udah. Maka ini tidak tepat. Karena ketika Anda menandatangani kontrak kerja, Anda punya kewajiban terhadap pekerjaan itu selama apa yang ditetapkan. Misalnya masuk jam 8, pulang jam 4. Ini semua adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, terus gimana Ustaz? Enggak boleh mengerjakan salat duha. Nah, kalau memang masuknya jam 8, bukankah sekarang ini jam 6? Jam 6 lebih sedikit, kita sudah bisa melaksanakan sholat duha. Kenapa harus menunda ke jam 8, ke jam 9? Kalau kemudian apa? Jam 6, setengah 7 kita sudah bisa mengerjakan sholat duha. Kerjakan dulu sholat duha, baru berangkat kerja. Jadi kadang ini sebenarnya alasan-alasan yang dicari-cari saja. Tadi di rumah, santai, bercanda. Kemudian apa? Tidak mengerjakan sholat duha, tapi begitu masuk kantor, alasan mengerjakan sholat duha. Ini tidak dibenarkan. Banyak ulama mengingatkan tentang masalah ini. Ini termasuk mengkhianati amanah. Karena sholat duha hukumnya sunnah, sedangkan apa? Ikatan pekerjaan hukumnya wajib. Maka tidak dikedepankan yang sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.